توبة إلى الله وتقربا في الله والاستغاثة مرضاة الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء مثل ما نوى مؤلف هذا الكتاب آباءنا آبائنا وأستاذنا ومشايخنا وأسلافنا من العلماء العاملين علماء المهديين وساداتنا العالمين ونحضر أرواحهم الطاهرة نهدي إليهم وإلى أرواح والدينا أستاذنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم دينيا دنياويا وأخراويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما

diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurahan dan rahmat Allah, ditulis sebagai amalan perbuatan baik kita wonten lembaran-lembaran perjalanan hidup kula panjenengan sedaya sing rawuh sing ngrungokaken mugi-mugi pikantuk maghfirah saking Allah, mendapatkan rahmat hidayah ilmu yang bermanfaat, dipun paringi umur barokah rizki sing murah kangge sanguni ibadah lan bimbing keluarga ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad. Kala wingi dipun jelasaken tentang beberapa tugas-tugas di hari Jumat, di antaranipun kekeramatan hari Jumat, penawaran-penawaran pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang ditawarkan dumateng kula panjenengan kangge nulungi mujudaken permohonan kita, mengantarkan kula kali panjenengan supaya urip tentrem ayem bahagia di zaman dan tempat yang penuh dengan ujian, tantangan dan rintangan di akhir zaman ini. Di antara pemberian-pemberian Allah niku kita wadahi, kita terima dengan lekne dina Jumat membaca Suratul Kahfi, Surat Ali Imran, Surat Hud, Surat Dukhon, katah bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau toh kita tidak sempat membaca bacaan Al-Quran, maka Allah memberikan jalan lain sing kulo kali sampean apal dan gampang kita lakukan, membaca selawat. Selawat itu akan diantarkan oleh Allah beserta malaikat kepada Rasul. Lek Rasulullah seneng, Gusti Allah melok seneng. Lek Gusti Kanjeng Nabi ridho, Gusti Allah melok ridho. Kalau toh kulo kali panjenengan dikongkon moco Al-Quran tak sempat, disuruh istighfar gak ada waktu, selawat pun kulo kali sampean boten karep, maka Allah subhanahu wa ta'ala wa illa lekon gak duwe waktu, gak iso ngelakoni, fala maka saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dan mewujudkan permohonanmu. Di antara kewajiban-kewajiban atau cara memberi atau menerima pemberian Allah yang paling besar giniku dengan melaksanakan sholat Jum'ah. Faslun surutu sihatil Jum'ati, syarat-syarat sahnya kita melaksanakan sholat Jum'ah itu sittatun wonten enam. Nomor setunggal wuku uha jama'atan, dikerjakannya utawa dilakoni ni sholat Jum'ah itu harus secara jama'ah. Artinya jamaah ya nopo, biniyati imamatin waqtidain. Imamnya harus niat jadi imam, makmumnya harus niat jadi makmum. Makmum yang mana? Makmum paling sedikit wabi arba'ina mukallafan. Lale umpomo sholat Jum'ah makmume lali gak niat jadi makmum, gak sah jumatane bagi yang makmum. Kaya apa lek gak sah? Ya mari jumatan sembahyang dhuhur. Lale imame ling lali jadi imam, ya gak sah kabeh. Iya. Sak masjid gak sah kabeh. Nanggung jawab sah dan tidaknya. Mergane tiang sak mangkin dengan berkembangi kata masjid-masjid, kata tiang golek imam khotib sembarangan. Kadang dia kurang mengerti dan kurang teliti tentang syarat dan rukunnya sholat Jum'ah. Pokok inggawi. Akibatnya sholat Jum'ah dilakukan sudah beberapa kali, tapi faedah asar pengaruhnya koyok-koyok gak Jum'atan. Ya. Padahal sholat Jum'ah niku, idza salimal Jum'atu salimat baqil ayyam. Sukses dino Jumat, seminggu ke depan pasti sukses. Kunci seminggu ke depan. Terus nomor siji, syarat sae Jumat kudu dikerjakan secara jamaah dan dikerjakan oleh makmumnya wabi arba'ina mukallafan. Harus diikuti oleh 40 orang yang mukallaf dewasa. Dewasa niku artinya patut menerima tugas. Sinten sing dewasa itu? Mukallaf itu orang yang patut diberi tugas. Siapa? Tiang-tiang sing baligh dan pemikiran akali tasik sehat, waras, teges, gak terganggu. Zakaron dan 40 nikowahu harus orang laki-laki semua. Huron tur merdeka, bebas, tidak terikat menjadi seorang budak. Mutawatinan sudah menempati teng daerah niku, tidak menempati musiman. Wabi abniyatin mujtamiatin, sholat Jum'ah harus dikerjakan di gedung bangunan yang dapat menampung orang banyak. Kalau wingi kula jelasaken bangunan itu tidak harus berupa tembok. Melihat sejarah, Kanjeng Nabi bangun masjid itu cukup dibersihkan setunggal karangan utawa tanah diniati jadi masjid. Itu sudah tempat permanen. Ya. Lah umpama bangunan itu bukan masjid, ya enggak apa-apa. Ya. Tidak harus di masjid, disyaratkan jadi tempat khusus. Wa wuku ussalati kulliha fi waqti dzuhri. Pelaksanaan salat Jumat yang 2 rakaat didahului kalian khutbah 2 kudu dikerjakan selesai semuanya masih dalam waktu dhuhur. Yang selanjutnya ada muta'addudin, jumlah jumatan pada daerah niku tidak melebihi dari satu tempat. Illa li usri jitimain kecuali di daerah nikuwahu sulit untuk mengumpulkan jamaah jum'ah. Wonten ngarep wau disyaratkan jumlah jamaah itu adalah arba'ina mukallafan, 40 orang. Terus wabi abniyatin di bangunan-bangunan atau tempat mujtami'atin yang terkumpul. Artosinobo abniyah atau bangunan-bangunan pondoan-pondoan yang terkumpul dalam satu tempat. Bangunan-bangunan rumah-rumah yang terkumpul niku biasane kelompok, kene ono oma, kene ono oma, kene ono oma. Kumpulan bangunan itu bekne wis kumpul itu menjadi namanya korya, desa. Ya. Batas desa itu apa? Para hadirin, desa dusun itu lek kula kali sampean gambarno ana ngene daerah sing wis maju koyok Bangil sudah terbentuk niku mboten saged kula kali sampean. Kula kali sampean bisa membayangkan niki tenggene daerah di luar Jawa. Daerah yang masih mau membuka daerah yang baru. Berikut kan nonton lagi ya. Sak kelompok wong mari ngono babat alas, gawe oma, gawe oma. Enggak mungkin mereka itu gawe oma jejer-jejer. Pasti dikei kene oma, kene tempat usaha, sekirane rada agamane ana kelompok oma. Wong telu krono oma. Loh, rumah-rumah ini kalau terkumpul adate wong kono iku direken sak dusun utawa sak desa. Lho wong biyen iku lek wis kumpul monco membuka lahan baru ada beberapa gabangunan umpama sak rombongan wis ana kene arek ngoten. Kene ngene nyambut gawe, kene ngene kene ngene kene untuk sekelompok niku. Teng mriku wonten kelompok maneh? Kelompok maneh? Karena banyak kelompok-kelompok rumah, maka diperlukan di situ ada tempat khusus untuk kebutuhan tiap kelompok niku jadi pasar. Lho kumpule kelompok-kelompok bangunan ini menjadi desa. Lho lek wis sak desa maka wajib menjalankan Jum'ah. Asal miturut Imam Syafi'i jumlahnya itu tidak kurang dari 40 tiang. Lek kurang yo tetap Jum'atan, tapi mari Jum'atan karena Jum'atannya niku wau tidak memenuhi kuota utawa jumlahnya, maka disunahkan hati-hati sholat dohor. Lek sholat dohor dok tidak boleh karena jumlahnya sudah banyak. Jadi sangat penting sholat Jum'at ini. Para hadirin sekalian, kemudian dari kelompok desa niki ada kelompok mana sehingga menjadi kota. Lolek sak desa niki wau ya. Sehingga ulama-ulama niku memperkirakan desa niku biyen biasane kaprai menungso watak dari orang pengembara. Kalau toh dia itu mengumpulkan satu kelompok, lek sak kelompok iku biasai isi wong telu, wong papat, wong limo, itu biasanya membutuhkan lahan sak milimeter. luas sak milimeter bagi orang sekian, ditambah sekian, ditambah sekian, jadi umpomo wong petang bolo iku dadi sak desa. Lek ngono, desa iku menurut pendapate wong biyen sing biasa membuka lahan baru dimeteri sak minimil. Ngoten. Jadi patokan ikhtiar. Sopo sing gawe patokan? Lah inilah yang dimatakan uruf al-adatu muhakkamah. Dari mana kau mengambil dari hukum itu padahal itu gak ada hadisnya? Wonten. Iya. Yeah. Ada berdasarkan hadis cuma unine gak ngono. Maro'ahu mu'minun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa pendapat orang mukmin di hati-hati baik, maka itu menjadi baik. Ojo kesusu menuduh orang yang pakai usul fikih dan ijtihad itu gak ngerti hadis. Mereka itu hafal tentang hadis yang dhaif dan sahih, kemudian dipaduno, digabung, disuguno nang masyarakat dalam keadaan gampang. Maka mereka melaksanakan hadis yassiru wala tuassiru. Lek ngomong masyarakat itu gawin gampang, ojo ngengel-ngengel. Lek urusan awakmu nang Gusti Allah nyekelono hadis sing kuat. Ngoten. Wa basyiru wala tunafiru. Lek kon dadi imami masyarakat, maka gedhekno atine wong iku supaya sregep ibadah. Ojo diseneni tok, disalano, digoblokno, akhire mereka akan pergi. Golek paham liyo, timbullah paham yang macem-macem. Iya. Tampung mereka, berikan ajaran. Ngoten. Kembali lagi. Jadi yang dimaksud beberapa bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang menjadi kelompok niku jenenge desa. Lek sak desa ga oleh terjadi dua tempat Jumatan. Ya. Desa itu adalah jenenge kumpulan, kumpulan omah-omah sing dibangun masyarakat. Lek kota kumpulan dari beberapa desa. Umpama mbangilnya teniki ya napa? Wis gedhe piye. Lek sampean biyen ndelok desa Ndomungal iku biyen jaman nisore taun 80 utawa jaman taun 1900 ya sepi wae. Singunan. Iya. Yeah. Kulo niki lho biyen jarene abah kulo niku. Desa mu iki le jenenge Cemandi Kersian niku. Sak desa iku omah situk karangan dawa. Omah situk karangan dawa. Dadi wong ana kono wis ana kene ae. Ngoten. Iya. Mergane ngoten kene-kene sak desa iku gak oleh terjadi dua Jumatan. Kecuali lekne bangunane gak cukup. Lah iki sudah kata-kata niki sing ditulis Kiai Musonef niki kitab niki wis iso membaca koyok dikei weruh ambek Gusti Allah bahwasanya nanti di daerah yang sepi niki akan padat rapet penduduke. Durung siap bangunan masjid sing gedhe. Akhire omah pancen lanah wis larang, mari ngono gawe bangunan masjid. Semakin banyak penduduknya maka masjid itu enggak muat oleh kon gawe masjid ngene ngono. Contone perumahan-perumahan sak niki. Iya. Yeah. sak kapling ini kate gawe masjid ana perumahan iku larang regane. Ini gawe kono. Gak nampung. Akhire ngene dalan-dalan. Gak boleh karena ibadah niku harus nyaman. Maka oleh gawe sing liya. Mergane di dalam konteks kitab iki illa li usritimain boleh satu desa satu kampung itu jumatannya lebih bila masjidnya wis gak nampung. Kok iso dhewe mempunyai pemikiran itu bersine ati dibuka no ambek Gusti Allah. Ya. Para hadirin sekalian yang dilek biyen wong niku golek wong petang bolo yo angel. Iya. Yeah. Sampai nek delok kene-kene yo ombyokan nang Kalimantan nang Sumatera miko. Ya angel. Sing tas buka transmigrasi. Iya. Yeah. Para hadirin sekalian tentang hitungan 40 jamaah. Wa'lam an-nasuyuti wa ghairuhu bahwasannya Imam Suyuti mujtahid madhab pengikut madhab Syafi'i yang boleh mengeluarkan fatwa dan bisa dipegangi dawu qalu Imam Suyuti dan ulama-ulama yang sekelas dengan Imam Suyuti. Apa? Mujtahid fatwa. Dia masih mengikuti Imam Syafi'i. Kadang fatwanya tidak sama dengan Imam Syafi'i. Boleh. Dawuhnya apa? Lam yasbut fil jum'ati syai'un minal ahadisi bita'yini adadin maksusin. Saking hadis-hadis yang pernah dipelajari kalian Imam Suyuti dan ulama yang sekelas dengan Imam Suyuti, mboten enten hadis khusus menjelaskan tentang jumlah orang berja orang tiang sing jumatan sing dadekno sae jumat. Petang polo iku ya apa? Ya itu adalah hasil pemikiran Imam Syafi'i. Keranten tidak ada hadis yang khusus menjelaskan hitungan atau jumlah jamaah jumat. Wa idza kanal amru kadzalika. Lekne pancen kaya ngono gak ono hadis sing jelaskan harus 40 harus gini ma'a ijma'il ummati ditambah lagi kesepakatan dari para ulama. Sepakatnya apa? Ala annal jum'ata min furudil a'yan. Jum'atan itu fardu bagi setiap orang. Lekne ninggal duso. Saking kedua keterangan ini balladhi yadharu, maka sing lahir dari pemikiran Imam Suyuti dan ulama yang sekelas ini annahu keputusan ini pemikirannya Imam Suyuti piyambake madhab Syafi'i. Pendapatnya apa? Sing bisa dikondeli utawa dieloi. Matajtama afi koryatin kapan wis kumpul ono si jini deso. Deso itu apa? Deso itu adalah kumpulan saking pinten-pinten kelompok bangunan. Niki mboten teng Indonesia lho, mboten teng Jawa lho. Yang baru utawa tas buka lahan. Ya. Yeah. kapan di satu kelompok jinjenenge desa iku mang wis kumpul adadun jumlah nakisun kurang teko 40 walam yumkin humudzihabu ila mahallil kamila kate nang ngene kota ado contone ngene Bali kampung iki ana wong sakmene engko lek kate Jumatan sak nang ngene umpama nang ngene kota iko sik pirang kilo 10 kilo gak apa-apa wis iya kon gak apa-apa duwe kendaraan sing gak duwe iya au amkanahum bimasyakatin iso wong nang ngene kono 10 kilo tapi ongkos punya kendaraan punya gini ya apa lek dalam satu kampung itu jumlah orang Islamnya kurang dari 40 lungo nang kono kadoan dan memberikan biaya wajaba alaihum fil ula maka sing gene deso niku wau sing kurang teko 40 tapi umpomo ditinggal Jumatan nang sing kutha rada ado iku mang gak mungkin maka wajib mendirikan Jumatan di situ dengan hitungan yang kurang 40 kurang ya apa ora dadi apa-apa ya sapa sing ngurui Imam Suyuti pengikut Imam Syafi'i gak bertentangan ora ya wajaza fisaniyati ayyukimu bimahallihimul jum'ah lalek ngene wong iku mang sing jumlahe wis akeh tapi kurang 40 kate nang ngene Jumatan nang kutho kok sik membutuhkan biaya boleh mendirikan Jumat boleh ke Jumatan ke kota sing cedhek wa qad ikhtara hadza wa amila bihi al-allama Ahmad bin Zaid al-Habsi hal ini dilakukan dan dipraktekkan oleh Habib Ahmad bin Zaid al-Habsi seorang ulama di Hadramut sapa iku ya gak mungkin nek ustaz itu ada ulama besar terkenal di kota niku mergane lek urusan Jumatan gawe enggak ngeten iki seranoh nang kiai ceritakan dengan lugu ojo diembel-embeli. Ya, banyak tiang-tiang niku sakniki kondo nang kiai dengan alasan cek ne kiai iku nurut mari ngono diembel-embeli. Kirek ngoten ngeten. Lah itulah. Ya. Contone umpama. Ya. Contoh. Gene bangil umpama gene bangil. Gene di sing rada ado umpama gene pasar kidul. Ya. Tiang mriku niku sudah padahal ado to kok gene. Sik ompo gene. Lho wong daerah kono iku lho. Sengko sing katirene males. Iya. Yeah. Gini kono cedek wong sing di luar ahli sunnah. Banyak, Pak. Di perumahan-perumahan itu banyak orang merebut. Gini ahli sunnah di tekno masjid cekne cedek kon cekne rene. Tapi wong lek wis ahli sunnah Jumatan nang rono kaya gak marem ngoten lho. Lagawe melindungi ahli sunnah iki perbolehkan silakan. Sing penting memenuhi syarat. Gue pas gini, oh jole ustad, itu lo gede gono, apa? Jamaah masjid gue kurang ego. kalengi kurang gini kuno sugi-sugi lengel bono satu sen. Jangan, biar yang memutuskan itu kiai. Kiai jangan diintervensi, apalagi dikei sing masukan sing boten boten. Zaman saat ini juga ada kiai sing wis ono oma dibarani wong model santri, tapi akhlaki koboi. Akhirnya fatwa kiai menjadi koboi pisan. Mari ngono terpecah belah. Lho sing jarak no ngene iki lho sing dadekne dosane akeh. Padahal jenenge ilmu niku luas sekali. Iya. Yeah. Yasiru wala tuas. Iki bagian cekelane kiai niki. Lek sampean manut tae wis, manut wonten mawon enak wis, nggih. Yeah. Jarene Habib saya Allah, Allahumma ja'alna minal katutin, mangdar aku katut golongane rombongan kiai. Ngoten mawon. Iya. Yeah. Wa minal nurutin, nurut nang kene iki ya. Kiai ngoten. Ojo muru iki ya. Didik tinggi ya ini. Ya sampean ngomong ngeten. Oh, ngomong ini keliru. Iya. Yeah. Para hadirin kembali lagi. Jadi sembahyang Jum'ah itu kudu dengan jumlah yang memenuhi syarat. Piro macam-macam, ada 16 pendapat. Sampai mereka yang mengatakan sembahyang jamaah Jum'ah itu wong telu kene. Pun dicekeli, pun dicekeli, pun digawe. Ya, kalau toh kita itu terpaksa, terpaksa umbomo. Awak iki jadi tentara, ditugasno ono gini-gini pos. Wah ke wongi, sing Islam mek wong papat. Tugas nono kene suwe oh ngoten ya. Kangen aku iki pengin Jumatan. Jumatan ana wong papat. Oleh, oleh. Tapi ojo gawe banggil ngene banggil Jumatan wong papat gak apa-apa rek. Apane gak dadi akeh. Ya. Dalam waktu-waktu emergensi dibutuhkan silakan. Krono padilai wong Jumatan ambil sembahyang dohor jauh berbeda, jauh berbeda. Lek sampean ngejekno Jumatan, ya bisnya Jumatan wong pira rek wong 10 monggo. Ana meneh wonge. Enggak nang kono gak iso waduh. Wis monggo. Adzan. Malaikat teko nyatet, lunggumu dicatet. Mulya pisan. Padahal mek ngene to alhamdulillah. Iya, yeah. Mari ngono asyhadu alla ilaha illallah. Ittaqullah. Ngoten to. Dengan sederhana. Ngoten. Iya. Yeah. Wa taqdimi khutbataini bil arabiyati, harus didahului dengan dua khutbah. Bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Kenapa kok harus dengan bahasa Arab? Keranten miturut pendapati ulama-ulama ahli ijtihad, khutbah dua itu berkedudukan dua rakaat salat dhuhur. Sampeyan dolan apa tang ya? Jumatan lho, loro. Sing loro ya khutbah loro iki. Mergane dalam khutbah dua itu ulama-ulama menyatakan tidak boleh mboten angsal kakean tingkah tuding-tuding niku enggak boleh menurut Imam Syafi'i. Karena apa? Sembahyang iki lho gak oleh oba-oba. Lah lek menurut pandapat tuding-tuding sakarepmu. Lek sampean melok Syafi'i ya melok tapi ojo madzhab Hanafi, ojo golek plin-plan. Mergane sampean digawani tongkat, cekne anteng, gowo otek, cekne cekelan ngeten. Wis ga iso obah. Lah niki enggak model apal-apalan ngoten wae. Itakulluh. Wepat rek. Lho. Carimu hebat, dalam kacamatamu hebat, dalam kacamata Rasul dan Allah kamu itu hebat. Kira-kira wong sak banggil muni hebat, jare mungkar nakir gak hebat, sing diterima sinten? Ya sing diterima malaikat. Ya. Yeah. Harus dengan bahasa Arab. Wa illam yafhamu, meskipun sing ngrungokno iku mang gak paham. Kenapa? Karena khutbah bahasa Arab, bahasa ibadah itu bahasa roh. Podha bisa pendungan lho ya. Rabbana atina amin amin amin. Lek sampean amine khusyuk, pikiran gak nyandak, ati nrimo, itu bahasae roh. Ngoten lho. Lah lek umpama ngene bangil bahasa Arab ya tatol gak apa-apa. Iya, koyo ngene pasuruan iki ya. Bahasa Arab tok gak apa. Iya. Tapi sakniki ngene pasuruan niku oleh nerjemah. Khusus bib taufik tok liyane gak oleh. Kuatir engko metu teko tema khutbah. Koyo sakniki. Ingatlah hadirin sekalian, bencana yang barusan ini teror bom di koran diwoco. Lu tugas ini cuman dengan berbagai keadaan yang ada di sekitar urip sampean seminggu iki, opo tambah cedek nang Gusti Allah apa enggak? Opo sampean urip iki nuruti nafsu opo cedek nang hadis? Coba ngeten ngingat tok seminggu iku, ayo balik, ayo balik, ayo balik, ngeten tok. Berjanji dalam khutbah itu mari alhamdulillah, mari ngun wasiat bitak. Wah, lah ngoten sih. Iya, sing penting niku walisan. Bali o, bali o, ojo nerus-nerusno nuruti karep sampean. Ojo polai suge, ojo polai sehat, ojo polai ngene, gak gelem nurut nang Gusti Allah. Engko sewaktu-waktu ngene ana ngene. Nah, kita kembali. Iya. Lalek bahasa Arab tok itu bis, meskipun akal enggak mengerti tapi roh bisa menerima. Sing dadekno ngene iku ya Gusti Allah. Wa arkanuha, khutbah yang perlu didengarkan kalian jamaah Jumat jerukune. Nomor 1, alhamdulillah. Saben teliti. Khotib nang wis muni alhamdulillah ta durung? Innal hamdalillah. Gak popo. Ahmadullah. Gak popo. Sing nomor 2, wassalatu ala nabi bilafdia. Selawat. Mari alhamdulillah selawat. Niki termasuk tata krama. Dalam doa nggih ngoten, mari napa? Mari alhamdulillah terus maca selawat. Niki secara tidak langsung kula kali sampean diwurui ambek Gusti Allah. Lek wis mari maca selawat, wa wasiyatun bitakwa. Ittaqullah. Mari wis. Keturun sampean ya gak apa-apa. Sing penting mari ngrungokno wajibe rukun. Rukune walau ati ullaha, meskipun wasiat bertakwa itu harus ati Allah. Telu iki harus pakai bahasa Arab. Lek gak ono gak sah. Lu aku mah wis mari ngono. Ingatlah hadirin, ndaklah kita itu harus kembali kepada Allah dan jauhi segala larangannya. Bahasa Indonesia, cara Jawa. Lah ngoten nah. Sing dimaksud rukuni khutbah kudu bahasa Arab niku nomor 1 ada alhamdulillah, maca selawat ambek wasiat bit takwa. Sering terjadi di masjid-masjid itu krono sing khotib itu tadi cuman tuku buku ono gene tuku delok api etok muka dimahe kadang gak cocok ambil isi nih takwai ilang selawati terselip kata kadang-kadang dia gak mampu delok internet lali dan ini banyak terjadi koro sampean Ustaz wong ajene apa gak tahu Jumatan ana kene ngalang-ali ku lho kadang-kadang nyetel kaset kadang-kadang ya meneliti niki iya yeah. Jadi sing kudu bahasa Arab sampean lek Jumatan sing penting sampean rungokno alhamdulillah selawat dan wasiat bit takwa lek kurang termasuk engkau gak sah khutbah lek gak sah sembayangi yo gak sah krono khutbah luruniku minongko rokaat pertama kedua dari sholat dohor sholatnya itu bang ketiga dan keempat hal ini dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah wan Nadhair di sana ada hadisnya ya yeah. Terus sing nomor papat pun mancing ya. Muka-muka mawon pengajian sedikit ini dibarengi dengan rahmat jadi ilmu sing manfaat olehipun kula kali panjenengan ngaji muka-muka ditulungi ambik Gusti Allah dados tiang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul mantun ngotu ngikuti jejake ulama ahli sunnah wal jamaah selamat dunia akhirat ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا دادت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.